Nem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna sakal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwad azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Kita akan lanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan penjelasan syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai pada pertemuan yang 94, bait 32 sampai 34, halaman 136. Nah, kita awali pada tanggal 18 Rabiul Tsani 1443 Hijriah ini, atau tanggal 22 November 2021 ini, dengan kita mengacu pada apa, Mas? Pada matan. Nah. Mas. Iqra. Ya. Qala al-mu'allif. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmad rabbilaha khairu maliki. Qaliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilina syarafa. Wa astain wa hafi al-qiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Qaribul aqsa bilad din mujazi wa tabsutul ba'la fi waqti mujazi. Watak tadi ridom bihoiri sukti, fa ikotan alpiatab ni mukti, wahwa bisab kinha izun takdila, taujipun sana yal jamila, awwau yakti bihibatin wafirah, iwalahu fi darajatil akhirah. Al-kalamu wa mayat allahu minhu, kalamuna lafdun mufidun kastakin, wasmun wafi'lun summa harful kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu'am, wakil matum biha kalamun qadiyuan. Dicari wat tanwini wan nida wa'al. Famus nantil di ismi tam yi sun hasol. Kita fal tawa'atat wa yaf'ani. Wanuni afilan nafi'lun yanjali. Tiwa humal harfu kahal wa fi walam. Fi'lun mudor ya'un yali lam kayasham. Wama dial af'ani pita miz wasim. Inuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wal amru illam yakulin nuni mahal bihi wasmun nahusoh wa hayyahal. Al mu'rabu wal mabni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Isyabahi minal hurufi mudni. Asyabahi al-wad'i fismai ciptana. Wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Wa kaniya batin anil fi'li bila. Asurin wa kaftikorin usila. Wa mu'rabul asma ima qad salima. Insyabahi al-harfi ka ardin wa suma. Afilu amrin wa mudiyim bunia. Wa'arabu mudorian, mudorian in aria. Inuni tawqidin mubashirin wa min. Nuni inatin kaya ro'na man putin. Wa'kullu hatin mustahikul lil bina. Wal aslu fil mabni ayusakkana. Amin hudufatmu wa dukasrim wa dom. Ka'ayna amsikah. Ka'ayna amsihay tuwasakinka. Wa'ra'u wannas baj'alal i'roba. Ismin wa fi'lin nahwulan ahaba. Wal ismu qad khusiso bil jarri kama. Qad khusiso fi'lu bi'ayyan jazima. Farfa' bidham min wansiban fathan wajur. Kasron kadhikrum wahi abdahu yasur. Wajazim bitaskini wa khairuma dukir. Yanubunah wuja'ahu bani namir. Farfa' biwawi wansiban nabil adib.

bil alif irfa'il musanna wa qila idza bimudmarin mudhafan musida kilta kada kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhlufu al ya fi jami'iha al alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Nah, di sini kita membahas tentang i'rabnya musanna, Mas. I'rabnya musanna. Musanna itu apa, Mas? Musanna itu tanduk, Mas. Double. Daripada menyebutkan dua kali, maka lebih baik disebut musanna. Ya. Artinya apa, Mas? Ya. Jadi seperti engkau dan engkau, engkau dan engkau. Susah, Mas. Engkau dan engkau. Engkau dan engkau. Engkau ni gampang, kan? Ya, engkau ni. Ya, atau engkau ini. Ya, ini hanya untuk takribudin, Mas. Karena apa? Terkadang pola pikir kita itu masih ke Indo-Indonesiaan. Jadi di Indonesia kan dulu pahami baru diarabkan. Nanti balik lagi, Arab ke Indonesia lagi. Teng teng teng teng. Nah, setelah lama dipingpong, umat dewi. Ya. Makanya Anda tadi mengatakan bahwasanya lazimnya kita, keharusan kita itu adalah memohon kepada Allah azza agar diberikan kefahaman. Meskipun kita baru 34 off, ya, off alef, ya, 34 dari 1000 bait tambah 2, itu bukan berarti kemudian tidak ada ujung pangkalnya, Mas. Jangan antum menganggapannya kapan rampungnya, kapan rampungnya. Ingat, kalau ada orang yang berpikir seperti itu, itulah tanda ketika was-was syaitan sudah masuk. Dan itu tidak akan pernah menenangkan sebuah jiwa. Ketika antum itu tergesa-gesa, al-ajatu minasyaiton. Dan juga bagian dari apa, Mas? Inna fika khoslataini yuhibbuhumullah. Al-hilmu wal-anad. Dalam kita belajar, ini juga tentang hadis tadi masuk, Mas. Hadis ini masuk. Kenapa? Di nasihat Nabi SAW itu, ya, ke Asad bin Qais dikatakan apa? Sesungguhnya engkau itu punya dua perilaku karakter yang Allah cintai. Al-hilmu wal-anad. Al-hilmu itu adamu tanakul. Kul. Ya. Al-hilmu itu ta'akul. Berpikir panjang, Mas. Sedangkan al-anad itu adamu ta'ajul. Tidak tergesa-gesa. Sebagaimana tadi di Bulul Maram, kita pahami tentang hadis Nabi SAW, tentang ketika Nabi SAW sami'a rajula yad'u fis shalah walam yusalli walam yahmadullaha walam yusalli alaih. Jadi aku Rasulullah SAW mendengar ada seorang laki-laki yang berdoa di dalam sholat, maksudnya tasyahud akhir, tidak memuji kepada Allah Azza Jal dan tidak mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Hada min ajalin. Ini adalah ketergesa-gesa. Ini adalah ketergesa-gesa. Maukah makhluk Nabi SAW? Jadi, maksud di sini adalah, meskipun kita baru 34, nanti bukan sesuatu yang aib kalau nanti diulang lagi, Mas. Dari yang pertama, terus sampai terus, jadi. Nah, pengulangannya bisa jadi nanti kita akan ulang dengan pertanyaan. Dengan hafalan matan. Dengan juga pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan inti sari dari, apa, Mas? Dari kajian kita. Paham sih? Jadi kalau misalnya nanti, dan semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita untuk menulis ini, terjemahannya. Terjemahannya baru sampai 110. Sekarang sudah 135. Ya, ternyata untuk menyampaikan jauh lebih mudah daripada ketika harus murojaah. Sulit sekali, Mas. Mau ngetik, mau nulis, ada saja. Entah itu rasa malas, entah itu ini yang itu, dan seterusnya. Subhanallah. Nah, maka, ana berharap kepada antum juga, jangan pernah antum mengatakan bahasanya, ya Allah, astainuka. Ya, aku mohon pertolongan. Ya, ditafhim alfiyah. Untuk memahami alfiyah. Tapi, sebenarnya bukan antum saja yang minta pertolongan. Tapi ketika antum mendoakan, ya, mendoakan ikhwan-ikhwan yang lainnya untuk agar mereka juga diberikan pemahaman, maka malaikat akan memberikan doa yang sama. Walaka bimitsli. Ya. Maka kalau misalnya antum ingin didoakan, maka antum harus mendoakan. Nah, antum juga, ana di sini juga butuh dalam doa-doa antum. Bukan berarti ana di sini kemudian tidak perlu doa, justru ana yang paling. Bismillah. Ya. Nah, tenang. Nah, kita lanjutkan, Mas. Jadi gelasnya bisa ngomong. Ustaz, ayo mulai lagi. Rawis-wis yuk, jatuh deh. Ya. Ini biar malam ini enggak ada yang tidur. Ya, ini Masya Allah, Allah barik, Pak Hadi ya. Malam ini mu'rab ini, Pak Hadi. Allah mabarik. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kemarin kita membahas tentang bil alif irfa'il musanna wa qila idza bi mudmarin mudhafan musila. Kilta kadza kasnani wa snatani ka ya ibnaini ya kabnaini wa ibnataini yajriyani. Wa takhlufu al-ya fi jami'iha alif. Jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Ini kita kemarin sudah bahas tentang bait yang ke-32 ini bil alif irfa'il musanna. Dengan alif maka musanna itu menjadi bisa dirofakkan. Yaitu ada kila. Keduanya idza bimutmarin, jika apabila bimutmarin dengan apa yang menjadi mutmar. Dhamirnya mudhafan. Diidhafahkan usila. Itu menjadi nyampe, Mas. Seperti apa kilta? Kilta itu untuk musanna, keduanya. Maksudnya kilta itu keduanya. Kadzaka, ada kila, ada kilta. Maka kalau misalnya bisa dikatakan ya. Ini satu, kila, ada kilta, keduanya. Kila, kilta. Kadzaka sebagaimana isnani wasnatani, sebagaimana isnani, isnani kila isnani dan kilta isnatani. Makanya berikan ini gini di sini, Mas. Biar antum menyambung cara menggrupkan, mengkelompokkan itu, Mas. Kenapa? Kila isnani. Kilta isnatani. Keduanya. Karena isnani untuk dua. Isnatani untuk dua, tapi yang perempuan. Kalau isnani tadi dua yang laki-laki. Yang mudhakar. Ini isnatani yang dua yang mu'annas. Ka ibnaini. Dua anak ibnaini. Wabnataini. Dan dua anak perempuan. Jadi kila ibnaini. Kila ibnataini. Yajriyani. Keduanya sedang berlari. Wa takhlufu ya fi jami'il alif. Takhlufu itu artinya apa? Takhlufu. Makanya ada namanya apa? Khalaf dan salaf. Ada khalaf dan salaf, Mas. Maksudnya apa itu, Ustaz? Ya. Jadi, takhlufu, ya, khalifah fil ard, sebagai pengganti. Jadi, ya, takhlufu, menggantikan fi jamiha dalam keseluruhannya, ya, menggantikan alif pada tanda rofa pada semua lafad, ya, pada, ya, pada keseluruhannya, ya. Jadi ya itu menggantikan alif dalam hal apa? Ini kan rofa, ini kan misalnya apa? Ini loh mas. Ini misalnya apa? Sekarang mas selamat nih, gampang. Selamat tani. Ini Indonesiain dulu mas. Mumpung ada mas selamat sekarang. Ini selamat taini. Ya gak? Ya, Anda gak mau nulis selamat dalam bahasa Arab mas, Indonesia, karena selamat itu hanya di Indonesia mas. Anda belum pernah dengar Syekh Selamat, belum ada. Ya, kalau Kiai Selamat banyak. Allahumma barik wa selamat. Ya. Jadi ya, ini kan ini tadinya selamat tambah ani. Aninya itu kan alif dan nun, ya enggak? Ya, ini alif bukan hamzah. Ya, alif dan nun. Kalau yang ini apa? Ya dan nun. Ain. Ya. Selamat tani menjadi selamat taini. Selamat tani ini domah mas, ini rofa. Dan selamat taini ini dalam keadaan jaron wa nasban, kasroh dan fathah. Dan fathah. Ya. Sehingga di sini ini ya ini menggantikan posisi alif di seluruh kondisi yang dia itu sebagai majrur dan dia sebagai mansub ketika dia dikasrohkan ataupun difathahkan. Contohnya ya ini tadi Indonesia sudah, sekarang ya Ahmadani. Biar antum tahu aslinya itu ini mas. Ya, ya. Ini Ahmadani mas. Sih mas, rasah menungguin mas. Ini dari Ahmad kan? Ya, Ahmad menjadi Ahmadani. Ini ketika apa? Tambahannya alif dan nun. Nah, ini alif kan berarti? Iya enggak? Iya, alif maksudnya. Ya, karena terbiasa nundung di atas. Kemudian ada lagi Ahmadaini. Ahmadaini. Ini ya dan nun. Nah, ini tambahannya adalah alif, ini tambahannya apa? Ya. Ya. Baik. Paham sampai di sini? Sehingga alif di sini digantikan dengan ya ketika apa? Ketika ini dhamma, ini marfu, ini jar dan majrur dan mansub. Paham sampai di sini? Mason, faham gak? Ya. Sehingga, ya, sehingga di sini ba'da fathin qad ulif, setelah fathah maka tetap menjadi alif. Setelah fathah mas, fathah ini, kemudian ada alif, ini dia tetap alif. Ya. Kalau di dalam jaron wa nasban dia tetap ya, alifnya diganti ya, tapi ba'da fathin, kalau ada fathahnya, maka dia tetap alif. Artinya apa? Majrur. Nah, qad udif. Nah, kita akan bahas di situ. Maka disebutkan qauluhu bil alif jarun wa majrun muta'alliqun bi irfa. Ini kaitannya dengan i'rabnya, Mas. Ya. Bahasanya bil alif di sini bil alif. Ya, itu jar dan majrur, bi itu huruf jar, alif di sini bil alif itu majrurnya. Jadi majrur muta'alliqun bi irfa. Birfa. Wal musanna maf'ul irfa. Bil alif irfa al musanna. Musanna di sini sebagai objek, ya maf'ul. Kila ma'tufatun ala musanna. Kila di sini ma'tufatun yang dihubungkan dengan musanna. Al musanna wa kila. Maka disebutkan ma'tufatun. Wa mudhafan, mudhafan, ya mudhafan di sini ini halun min naibil fa'il fi wusila. Mudhafan ini sebagai naib fa'il, penggantinya fa'il dari apa? Wusila. Wusila wal alifu fi wusila, dan alif di wusila, wusila itu lil itlaq wa laysat litasnia, itu untuk itlak. Itlak itu maksudnya apa? Untuk apa? Dimutlakkan. Ya. Berlakunya umum, Mas. Wa laysat litasnia, dan ini bukan untuk menunjukkan tasnia. Dua. Makna dua, litasnia. Nah, wa qaluhu bil alif irfa'il musanna, dan perkataannya dengan alif ya irfa'il musanna, dengan rafa ya bil alif irfa'il musanna, dengan alif ini merafa'kan musanna. Hadha huwa al hukmu, ini adalah hukumnya. Hukum dari apa, Mas? Musanna itu dengan alif rafa'nya. Yurfa'ul musanna bil alif. Suf. Ini yang pertama. Hukum yang pertama. Yurfa'ul musanna, dirafa'kan musanna itu bil alif. Fataqulu, maka engkau katakan qoma rajulaini. Qoma rajulani. Dua orang sudah berdiri. Wa ata Muhammadani. Telah datang dua Muhammad. Wa za'arul asadani. Dan telah mengaung, meraung, suaranya keras. Dua singa. Ya, wal taqa hajrani, dan telah iltaqa, bertemu dua batu. Ya, fama huwal musanna, lalu apa itu musanna? Yaqulu fi ta'rifihi fil istilah huwa kullu lafdhin dalla 'ala tsnain aw tsnataini, setiap lafaz yang menunjukkan pada dua. Dua yang laki-laki atau dua yang perempuan. Bi ziyadatin fi akhirihi, atau ada tambahan di akhirnya. Aghnat an muta'atifaini mutafaqaini lafdan wa ma'nan. Sudah mencukupi dari menunjukkan dua atof. Dari dua atof muta'atifaini, menggabungkan dua. Mutafaqaini, yang berkesesuaian. Baik itu lafad, secara lafad atau secara makna. Tanya di sini. Wa sawang kana mimma yaqilu au am mimma la yaqil. Baik itu bagi yang berakal maupun yang tidak berakal. Sawang kana isman jamidan, baik itu berupa isim jamid, isim padat, Mas. Ya, misalnya apa? Ini khasyab, khasyabun, hadidun. Ini semuanya jamid. Ya. Au wasfan, atau sifat. Aw ayya syai'in, atau apapun, ya apapun sesuatunya. Misalu, contohnya adalah Muhammadani musanna. Muhammadani itu adalah musanna. Li'annaha agnan an Muhammadin wa Muhammadin, karena ini sudah mencukupi daripada kalau menyebutkan Muhammad dan Muhammad, cukup dengan menyebutkan Muhammadani. Ya. Kemudian wa misluhu contohnya adalah rajulan wa qa'imani, dua orang laki-laki, qa'imani telah berdiri dua-duanya, wa asadani dan dua singa. Wa qaluhum kullu lafdin dalla ala tsnaini aw isnataini. Itu perkataan mereka, perkataannya para ahli nahu, setiap lafaz yang menunjukkan kepada dua laki-laki, kata benda laki-laki, atau yang dua perempuan. Kharaja bihi madalla ala wahidin, dan ini keluar dari definisinya apa? Yang menunjukkan kepada satu. Wa madalla ala jama'atin, atau banyak. Ini hanya dua. Dua-dua. Paham sampai di sini? Nah. Jadi kharaja bihi maksudnya di sini adalah keluar dari definisi, Mas. Keluar dari definisi yang tidak termasuk definisi musanna itu adalah apa? Yang madalla ala wahidin, apa yang menunjukkan kepada satu saja. Wa madalla ala jama'atin, atau apa yang menunjukkan kepada jumlah yang banyak jamaah, Mas. Nah, wa qulhum bi ziyadatin. Ini sebagai apa, Mas? Tambahan. Kalau kemarin itu kurang gemberget, sekarang gemberget, Mas. Ya. Sehingga wa qauluhum perkataannya bi ziyadatin, dengan tambahan. Kharaja bihi madalla ala tsnani bi ghairi ziyadatin. Maka keluar dari definisi ini apa yang menunjukkan kepada dua, ya, bi ghairi ziyadatin, tanpa ada tambahan. Mislu contohnya apa? Zaujun, pasangan, Mas. Ya. Zauj itu pasangan. Ya. Bahwa yadullu ala musanna, ini menunjukkan kepada dua. Ya. Ustaz, kalau zauj itu dua berarti kita harus beristri dua. Ose, sabar. Antum kok susu loh. Gak ngerti zauj itu untuk pasangan berarti antum masang-masangin. Ya, maksa amat. Amat aja enggak maksa. Ala musanna, ini menunjukkan pada musanna. Musanna itu apanya, Mas? Pasangan dua. Ya. Makanya kalau misalnya dikatakan tentang penjelasan yang berkaitan dengan ini, Mas, ngarahnya mesti ke sesuatu yang nantinya sulit untuk difahami bagi orang yang tidak diberikan apa, Mas? Tidak diberikan rezeki. Ngomong itu terus rawis-wis. Itu apa, Mas? Ta'adud. Adada. Adada yu'addidu. Artinya berbilang. Makanya ta'adud itu adalah ya berbilang. Sedangkan dalam hadis yang sahih, likulli wahidin minhum zaujatani. Itu di sahih Muslim. Sahih Muslim, Mas. Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Ini hadisnya marfu, Mas. Likulli minhum, setiap laki-laki yang memasuki surga, likulli minhum zaujatani, dua orang perempuan yang jadi istrinya, Mas. Jadi pasangannya, Mas. Bersirangan untuk Mas Furqan. Ya Allah, maaf biarik. Dan disebutkan ada pendapat bahwasanya apa? Lahu zaujatani min nisa'id dunya. Baginya akan mendapatkan dua wanita dari istri yang asalnya wanita itu dari dunia, Mas. Ya. Walahu minal huril 'ain siwa dzalika bihasbi 'amalihi. Dan dia akan mendapatkan bidadari, ya, bidadari, Mas. Selain dari dua wanita dari dunia tadi yang jumlahnya sesuai dengan amalannya. Ya, duna tahdidin bi adadin, tanpa ada pembatasan jumlah. Enggak kepikiran, enggak usah mikir, Mas. Yakin aja, Mas. Enggak usah dipikir, yakin aja. Ya. Ya. Ya. Maka di sini berkaitan apa? Ya. Nah, ini juga disebutkan di Bidayah wa Nihayah. Al-murad min hada anna hataini min banati Adam. Bahasanya dua tadi yang akan menyertai laki-laki, seorang laki-laki dari penduduk surga itu adalah dua wanita dari dunia. Nah, dari anak keturunannya Nabi Adam. Dan baginya pula selain dari keduanya dari minal hurunain, dari bidadari. Masya Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini di Bidayah Nihaya. Wa zada ba'dul ulama bi anna zawjataini huma aqallu ma yakunu wa illa fal adadu fi ziyadah. Dan ditambahkan oleh sebagian para ulama bahasanya dua istri itu ini adalah jumlah yang paling minimalis. Paling minimalis dan jumlahnya itu bisa lebih banyak lagi. Ya. Yes, Mas. Mereka enggak ngantuk loh. Nah, itulah masalahnya. Kenapa anak pengin membawa ke sana biar malam ini mu'rab kita. Mu'rabnya karena dengan alasan yang sama. Ya, sumuk. Ya. Apa? Ya. Ya wis, lanjut Mas. Kharaja bihi ma idza aghnat an muta'atifaini mukhtalifaini mithlu al-umuraini. Jadi perkataan di sini tentang waqaluhum, perkataan ya. Jadi yang keluar dari ini apa? Zauj. Contoh yang lainnya apa, Mas? Zauj itu artinya sudah menunjukkan pada dua. Al-walid, orang tua, Mas. Ini bisa ditulis walidaini atau walid saja sudah orang tua. Enggak ada. Ya, itu sudah otomatis berpasangan. Apa saja yang berpasangan itu sudah. Ya. Tidak kemudian pila. Makanya disebutkan di sini zauj an Aisyata radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan apa? Zaujatin. Zauj. Pasangan. Berarti menunjukkan apa? Kalau berpasangan itu berarti dua, gitu. Nah, maqaluhum aghnat an muta'atifaini muttafaqaini lafdan wa ma'nan. Mencukupi dari disebutkan dua atof yang sama-sama baik secara lafaz maupun maknanya. Kharaja bihi, keluar dari definisi ini, ma idza aghnat an muta'atifaini mukhtalifaini, apa yang apabila ya mencukupi dari dua atof tapi yang dihubungkan itu dua yang berbeda. Contohnya mislu al umaraini fa innahuma ghairu muttafiqaini lafdan li'annahuma yutlaqani ala Abi Bakrin wa Umar. Suf al-umaraini ini tidak berkesesuaian secara lafaz, walaupun maknanya sama, tapi dia tidak berkesesuaian secara lafaz. Kenapa? Li'annahuma, karena keduanya yudlaqani, itu dimutlakkan berlakunya untuk Abi Bakar dan Umar. Maka Abu Bakar dan Umar itu dikatakan apa, Mas? Al-Umaraini. Al-Umaraini. Wa ma ghairu muttafiqaini lafdan. Lafadznya tidak sesuai. Tidak sama. Wa mithlu aidan, contohnya yang lainnya Al-Qamrani. Al-Qamrani. Lisyamsi wal qamar. Al-Qamrani. Nah, ini salah satunya bagian bahasa Arab itu yang menggabungkan itu adalah yang paling kecil atau yang paling tidak terkenal atau yang paling rendah itu digabungkan menjadi dua. Maksudnya gini. Contohnya, di sini ada Masoni, ada Rizal misalnya. Ya. Ini beda. Masoni jauh lebih senior daripada Rizal. Ya, misalnya Masoni umurnya sudah 40 ke atas. Rizal belum 40. Maka kalau ingin menggabungkan, ini Rizal lain. Paham gak? Yang paling kecil, yang paling rendah. Itu untuk menggabungkan. Sama jenis. Kenapa Al-Qamarani kalau disejajarkan secara gedenya, secara cahayanya, matahari jelas lebih terang daripada bulan. Paham? Yang lemah, yang kurang, yang lebih muda itu disebutkan untuk menjamak dua yang hampir sama. Paham sama sih? Nah. Berarti beralih. Nah. Maka disebutkan Al-Umarain. Kenapa? Kenapa bukan Abu Bakraini? Pertama kepanjangan. Ya, karena sebutan Abu Bakraini berarti Bakraininya dua. Abunya berapa? Paham enggak? Jadi ini kaidah bahasa Arab yang lebih mudah untuk menjamak dan yang lebih kecil itu yang dipakai. Umraini, Qamraini, Lisyamsi wal Qamar. Suf. Ini satu, ini dua. Yang dijamakkan ini yang kedua. Ini satu, ini dua. Yang dijamakkan apa? Yang kedua, Umraini. Qamraini. Kadzalika la yattafiqani lafdan wa ma'nan, dan ini tidak berkesesuaian baik lafaz maupun maknanya. Paham sampai sini? Ya. Kayak misalnya ya, ada Abdurrahman sama Abdullah. Abdurrahman yang lebih tua, Abdullah yang lebih muda. Maka sebutannya apa? Abdullah Haini. Boleh seperti itu. Ya, karena menyebutkan atau tapi itu waru lazim, artinya tidak sering dipakai. Yang sering dipakai itu adalah satu nama yang sebagai patokan. Ya, misalnya suatu yang lain. Kita hapus. Ya. Karena belum pernah membaca juga kalau Abdullah itu kalau digabungkan jadi Abdullah ini. Ya, dan itu takutnya menjadi syirik. Karena hamba, masa hamba Allah dua. Ya. Ya. Hah? Enggak juga, enggak akan masuk, Mas. Iya. Kalau Rizal sama Sony jelas. Ya. Iya, kamu bisa tahu dan itu diambil yang paling kecil atau yang paling sedikit atau yang paling lemah. Nah. Wa qaluhu ma'nan ihtirazun mimma idza qulta akramtu waqifaini turidu bi ahadihima alwaqifa qa'iman wa turidu bithani alladhi waqafa baitahu fa hadani muttafiq ya fa hadani ya hadani. Kalau misalnya muttafaqaini atau muttafaqani lafdan. Ini muttafaqani lafdan. Lakin mukhtalifani ma'nan. Fayakunu mulhaqan bil musanna. Mulhaq mas. Walaysa musanna amma in kunta turidu biha bihima annahuma waqifaini ala aqdamihima fa huwa musanna. Wa mithlu aidan qawluka bahraini al bahraini. Jadi pertama ini yang dijelaskan wa qawluhu perkataan mereka. Ya, maknan. Ya, maknan. Ini tadi kan agnan an muta'atifaini muttafaqaini. Ya, muttafiqaini lafdan wa maknan. Ya, mencukupi dari dua ataf dan yang disepakati, yang berkesesuaian secara lafaz maupun maknanya. Nah, sekarang maknan. Kalau lafdan tadi sudah jelas kan? Nah, sekarang maknan, Mas. Ya. Dan kalau misalnya dikatakan berkaitan dengan hal tersebut, Mas. Ya. Itu kalau misalnya kita lihat ya. Bahwasanya ada ini sebagai bentuk peringatan dari apa-apa yang kau katakan akramtu waqifaini. Aku telah menghormati dua orang yang berdiri. Turidu bi ahadihima, engkau itu menginginkan di pada salah satu di antara keduanya, ya al-waqifa qa'iman, yang berdiri tetap berdiri. Yang berhenti tetap berdiri maksudnya. Al-waqifa yang berhenti, waqif qa'iman, tetap berdiri. Wa turidu bisani, dan engkau menginginkan yang kedua adalah alladhi waqqafa baitahu, yang dia waqqafa baitahu. Ini bukan berhenti Mas, waqif di sini yang mewakafkan. Ya. Wa turidu bisani, dan yang ya, makanya akramtu waqifaini, aku memuliakan dua orang yang mewakafkan. Yang diinginkan satu di antara keduanya adalah waqifa qa'iman. Orang yang waqif, orang yang mewakafkan, orang yang berdiri. Wa turidu bisani, sedangkan yang diinginkan pada yang kedua adalah alladhi waqqafa baitahu, yaitu yang mewakafkan rumahnya. Yang mewakafkan apa? Rumahnya. Fahadani muttafaqani lafdan. Maka ini lafadznya sama Mas. Waqif, waqif, waqif, waqifani atau waqifaini. Lakin mukhtalifani maknan, tapi berbeda maknanya. Yang satu waqif berdiri, yang satu waqif untuk mewakafkan. Paham sih? Ya, fayakunu mulhaqan bil musanna. Maka ini mulhaqan bil musanna. Artinya mulhaq itu artinya apa? Dihubungkan. Dihubungkan dengan musanna. Walaysa musanna. Namun dia bukan musanna. Bentukan saja. Bentukannya seperti musanna. Makanya disebutkan mulhaq. Bentukannya seperti musanna, tapi dia bukan musanna. Karena yang disebut musanna itu artinya apa? Ya. Muta'atifaini, mutafaqaini, lafdan wa maknan. Yang kalau digabung, ya, itu sesuai lafadznya maupun maknanya. Paham siapa sih? Kalau maknanya tidak sesuai, yang satu itu adalah orang mewakafkan dan satunya orang yang berdiri atau yang berhenti, maka tidak sama di sini. Walaysa musanna, maka tidak disebutkan musanna. Amma in kunta turidu bima annahuma waqifaini ala aqdamihima fa huwa musanna. Tapi kalau yang engkau inginkan daripada keduanya itu adalah waqifaini ala aqdamiha, yaitu berdiri pada kedua kakinya, itu adalah bahwa musanna, maka itu adalah musanna. Paham sama ini? Jadi musanna itu posisi dan kedudukannya harus sama. Nah. Ya. Kita lanjut Mas. Jar tayang. Wa mithluhu aidan, contoh yang lainnya adalah qauluka, perkataanmu al-bahraini. Ini masih keterangannya dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Ramallah. Al-bahraini bukan masuk dari apa Mas? Alfiyah. Ini penjelasan dari syarih dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Ramallah. In kunta taqsidu bahran wa bahran fa huwa musann. Kalau yang kau inginkan di sini adalah bahar-bahar, maka dia itu adalah musanna. Kenapa? Bahran wa bahran. Ini satu dan dua. Modelnya apa Mas? Sama. Bahran dan bahran. Maka dia adalah musanna. Wa in kunta taqsidu aw taqsudul baladal ma'rufa, kalau yang kau inginkan adalah negeri yang ma'rufa. Ya. Yang kau tuju itu adalah negeri yang diketahui, fahuwa mulhaqun bil musanna, maka ini adalah mulhaq yang dipertemukan dengan metode apa? Musanna. Dua. Bahran wa bahran. Yang satu itu memang benar-benar laut. Yang satunya tempat. Ya, negeri yang sudah diketahui. Bahwa mulhaqun bil musanna, maka dia bisa di apa? Dikatakan apa? Mulhaq bil musanna. Artinya sudah dipertemukan dengan musanna. Wa mithluhu aidan, contoh yang lainnya adalah qauluka, perkataanmu ainani. Ainani, dua mata. Ya, mata aja dua. Alhamdulillah. Idza qasadta al-'ain al-basirata, kalau engkau inginkan di sini ain basirah, wal 'aina nabi'ah min al-ardi. Dan mata itu ya an-nabi'ah min al-ardi. Ada misalnya ain. Ain itu mata. An-nabi'ah yang muncul di muka bumi. Artinya di sini ainnya itu basirah, mata penglihatan, yang sini mata air. Ainani. Dua mata. Yang satu mata air, yang satunya mata beneran untuk lihat. Ya, fahuna ittifaqa lafdan. Ini adalah ittifaqa lafdan, kesepakatan lafadznya sama. Wahtalifan, wahtilaf, wahtalafan atau wahtalafa maknan. Wahtalafa maknan, tapi maknanya adalah berbeda. Fayakunu mulhaqan bil musanna, maka ini mulhaq bil musanna. Ya. Sehingga kalau misalnya dikatakan ya, ini termasuk apa yang di apa sahnya digabungkan, dilampirkan di sini dengan musanna, dua jadi satu, tapi belum tentu identik. Kalau tidak identik, maka apa, mulhaqan bil musanna. Ya, mulhaqan bil musanna. Tapi kalau identik semua sama makna dan lafad, maka dia apa? Nah, musanna. Nah, itu bedanya musanna dan mulhaq bil musanna. Paham saya misi? Nah. Idan naktafi bihadil kudroh. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan besok malam. InsyaAllah binillah. Naktafi bihadil kudroh. Kita selesaikan dari kajian ini. Dan semoga Allah ajal menjadikan apa yang kita kaji ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.